Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual, kita marah masa anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna, Britana. Laguna, Britana, Serambi FM. Dipancarkan langsung dari lantai 2 gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Ciralun. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza bisa menemani Anda kembali dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia edisi hari ini, Kamis 6 April 2017. Penembakan di Penarun sudah sebulan bermisteri. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Bagi Anda yang ingin mendengarkan via streaming, tentu sangat memudahkan Anda sembari beraktivitas juga bisa mendengarkan perbincangan ini, yaitu di www.serambifm.com. Baik, Ciralun, untuk saat ini di studio Serambi FM telah hadir bersama saya Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung Bukhari. Waalaikumsalam, Moniko. Apa kabar hari ini, Bung? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Bung, ya? Yeah. Alhamdulillah. Baik, Ciralun, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan perbincangan ini untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut. Laguna, Britana, Serambi FM. Penembakan di Penarun sudah sebulan bermisteri. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Aceh dua hari lalu menyita lagi satu pucuk senjata laras panjang M16 yang diduga digunakan pelaku pada kasus penembakan di Gampung Penarun Baru, Kecamatan Penarun, Aceh Timur, 5 Maret 2017. Ini merupakan senjata kedua yang disita polisi terkait kasus pemberondongan dua warga itu. Senjata yang kedua ini diketahui setelah polisi menginterogasi AI, tersangka yang menyerahkan diri bersama sepucuk M16 ke pihak Kodam IM pada Sabtu lalu. Dalam pemeriksaan, AI mengaku masih menyimpan satu pucuk lagi senjata M16. Dia menguburkan di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Kebun Tempen, Kecamatan Perla Barat, Aceh Timur, kata pejabat kepolisian. Sambil memboyong AI, polisi kemudian bergerak ke lokasi tempat ia mengubur senjata tersebut. Saat digali, ternyata memang betul ada M16 yang terkubur di sana. Selain M16, di lokasi itu, polisi juga menyita 4 magazin, 127 butir peluru aktif, 1 tas pinggang warna hitam, dan 1 karung putih serta plastik hitam. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polda Aceh untuk pengembangan lebih lanjut. Polisi masih merahasiakan betul siapa sesungguhnya AI. Keberadaannya memang dipertanyakan mengingat saat menyerahkan diri ia pun sudah menyerahkan sepucuk senjata M16 plus 1 magazin dan 20 butir amunisi aktif berkaliber 5,56 mm. Polisi hanya memastikan bahwa AI bukan eksekutor. Tidak, bukan dia, hanya ikut. Mereka satu tim, sebutnya. Dalam kasus ini, polisi sudah menahan 3 tersangka pelaku. Ada 2 lagi yang masih diburu. Hasil penyidikan polisi hingga kemarin diketahui ada 5 pelaku penembakan terhadap Muge Sawit Penaron itu. Kedua korban yang kena berondongan senjata laras panjang itu selamat. Tapi tangan seorang di antaranya mengalami kelumpuhan. Dilihat dari jumlah dan jenis senjata yang mereka gunakan, jelas kasus ini bukan sepele. Ada 2 M16 yang sudah disita bersama begitu banyak peluru aktifnya. Lalu, pelakunya juga satu tim yang paling sedikit adalah 5 orang. Artinya, pelaku kasus ini sangat berencana menghabisi korbannya. Mereka datang berkelompok menggunakan senjata api laras panjang beberapa pucuk, lalu mereka menghamburkan tembakan secara serampangan terarah ke korban yang berada dalam rumah pada malam itu. Jadi motifnya sangat serius. Di antara motif yang pernah muncul adalah terkait dengan politik, sebab diketahui korbannya sebagai kader satu partai politik. Namun, polisi di Aceh Timur menyatakan kasus ini tak ada kaitan dengan politik. Jika bukan politik, apakah dendam pribadi bisa mengerahkan begitu banyak orang dan senjata untuk menghabisi korban? Kita tak ingin menduga-duga apa motif insiden ini. Yang pasti, kita mengatakan kasus ini serius, terutama terkait dengan penggunaan senjata secara tanpa hak yang begitu berani. Makanya, kita tentu tak sabar menanti terungkapnya misteri motif peristiwa yang sudah berlangsung tepat 1 bulan itu. Penembakan di Penaron sudah sebulan bermisteri. Itu yang menjadi topik perbincangan hari ini, Sherlon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Tetap kami tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, Bung Bukhari, yeah. Sebelumnya kita juga sempat menyentuh topik ini di Salam Serambi, yaitu berkenaan ada seorang yang berinisial AL yang tiba-tiba juga menyerahkan diri sementara sebelumnya dia tidak termasuk dalam DPO ya. Yeah, yeah. Dan ini tentu menjadi satu tanda tanya besar juga. Yeah. Kenapa ketika sudah ditangkap 2 tersangka tetapi AL ini tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara sampai dengan saat ini ada 2 orang lagi yang status sebagai DPO atau buron. Baik, untuk teman-teman redaksi mengangkat topik ini kembali menjadi pembahasan kita, apa yang menjadi pertimbangannya, Bung? Iya, iya, karena kita menganggap kasus ini memang misteri, Bung Niko. Kalau memang ini tidak diungkap, jadi masyarakat terus bertanya-tanya apa sebetulnya yang ini. Kalau ini masalah pribadi kok melibatkan sampai F16 dan itu. Karenanya kita berharap polisi betul-betul membuka ke publik. Termasuk ini AI ini kan enggak diungkap siapa dia sebetulnya kan. Jadi kita akhirnya kan menduga-duga masyarakat. Ini ada kaitannya dengan politik atau tidak ada kaitan dengan politik. Memang peristiwa ini terjadi pada saat peristiwa politik pilkada kemarin. Ya, karenanya kita mencoba angka ini dengan harapan pengungkapan kasus ini lebih terbuka, lebih terbuka ke publik. Memang ada hal yang tidak dibuka, misalkan identitas orang mungkin saja karena ini masih dikejar kan. Tapi kalau kasusnya sendiri kan publik juga berhak tahu saya kira. Makanya kita cobangkan ini, Bung Niko. Baik, ya pertama juga kita patut apresiasi kepada pihak kepolisian karena dalam hitungan minggu dua orang ini berhasil ditangkap, Bung. Dan satu orang kemudian menyerahkan diri. Pembahasan sebelumnya juga kita ingin tahu sebenarnya siapa dalang dari aksi yang dilakukan oleh kelima tersangka ini. Ya, baik, Syadalun, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini dan pastikan Anda masih bersama kami setelah break. Kita akan apa ini? Setelah break kita akan tersambung nanti dengan Wakil Ketua KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu Bung Muhammad MTA. Pastikan Anda tetap di Serambi FM. Sesaat lagi kami kembali. 90,2 Serambi FM. Syedalun, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan ini. Masih dengan topik penembakan di Penarun sudah sebulan bermisteri. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, sesaat lagi akan bergabung bersama kita yaitu Wakil Ketua KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Bung Muhammad MTA. Sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum, Bung Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Iya, ini posisi di mana? Posisi dari bandara mau pulang ke rumah dulu, baru sampai dari Jakarta. Oh, baru tiba dari Jakarta. Kalau boleh tahu ada agenda apa? Pemantauan sidang di MK. Oh, iya. Baik. Anda ikut juga di sana ya. Baik, ada saya Niko sebagai announcer hari ini dan juga ada narasumber kita di studio, Bung Bukhari M. Ali. Ingin menyapa beliau dulu, Bung, silakan. Ya, selamat pagi, Bung MTA. Ya, selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya, baik. Bung Muhammad, kalau boleh. Bung MTA. Ya, baik. Bung MTA, kalau boleh saya menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu sebelum saya serahkan ke Bung Bukhari. Apa tanggapan Anda terkait dengan kasus penembakan di Penarun yang sudah mencapai satu bulan tapi masih bermisteri? Anda punya pandangan apa terkait dengan hal ini? Ya, saya berpandangan bahwa ini tidak terlepas dari motif politik. Iya. Walau kalau kita lihat dari runut kejadian kemudian ekspos yang dilakukan oleh pihak kepolisian, walau ada pihak kepolisian sendiri itu ada hal-hal yang kontradiktif penyampaiannya, terutama dari pihak kepolisian di Aceh Timur yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan politik. Tetapi secara khusus pihak Polda pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ini adalah motifnya motif politik. Tetapi hal yang terpenting adalah bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan dengan ada, kalau kita lihat ada penambahan pelaku dari 4 orang yang diindikasikan, kemudian ada penyerahan menyerah diri satu orang lagi yang kemudian menyerahkan satu pucuk senjata berjenis yang sama yang digunakan oleh pelaku yang lain. Ini bisa kita katakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang berbahaya. Nah, kemudian kita sebenarnya harus apresiasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini juga dibantu oleh Densus 88 yang begitu sigap dalam beberapa waktu yang tidak begitu lama langsung bisa ditangkap. Kemudian Walaupun masih ada yang buron 2 orang, kemudian diikuti dari pengembangan kasus ada penyerahan yang menyerah diri menjadi pelakunya 5. Tidak tertutup kemungkinan pelakunya juga akan bertambah. Tapi kita memang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar benar-benar melakukan kerja-kerja yang lebih profesional untuk segera bisa mengungkapkan siapa sebenarnya tokoh intelektual di balik kejadian ini. Baik. Kemudian, kita juga harus bisa mengukur kerja-kerja kepolisian itu. Tidak serta-merta juga kita menuntut harus disegerakan, tetapi juga mungkin ada potensi-potensi lain yang sedang dikembangkan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus-kasus yang bisa jadi kasus itu kasus awal yang bisa sporadis di wilayah lain, tetapi bisa dikat dengan kasus yang di Aceh Timur itu. Baik, satu hal Bung MTA, kita tahu bahwa belakangan kan ada satu orang yang menyerahkan diri dan konon disampaikan bahwa yang satu orang ini tidak masuk dalam daftar pencarian orang ataupun dia ini tidak terdetek sebagai anggota dari komplotan penembak tersebut. Sementara sebelumnya juga telah ditangkap 2 orang. Anda punya pandangan apa terkait hal ini? Ya, kalau penyerahan diri itu ya yang saya pahami dia menyerahkan diri tidak terlepas dari bahwa mereka itu termasuk komplotan, tetapi bukan pelaku. Bukan pelaku. Yang saya pahami seperti itu. Mungkin atau saya salah memahami berita. Ya. Kemudian, tetapi tidak terlepas kemungkinan bahwa pelaku-pelaku yang lain juga ada kesinambungan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Oh ya, baik. Anda tadi mengatakan ada hal kontradiktif ya, apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada yang mengatakan ini tidak bermotif politik, ada yang mengatakan bermotif politik. Kalau pandangan Anda sendiri bagaimana? Ya, kalau saya melihat positifnya begini. Ketika pertama kali pihak kepolisian Aceh Timur mengatakan bahwa ini tidak ada motif politik, mungkin bisa jadi itu adalah tindakan preventif pihak kepolisian untuk meminimalisir tindakan sporadis yang mungkin yang dilakukan dibalas oleh kelompok lawan misalnya seperti itu. Kemudian ada klarifikasi dari pihak Polda mengatakan itu bahwa ini ada keterkaitan politik setelah kita periksa dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan di MK. Iya. Kita akan melihat dari alur yang kita baca. Pribadi. Ya, baik, Bung MTA. Baik, Bu MTA masih bisa mendengarkan kami? Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, secara khusus pernah saya komunikasi dengan Pak Gunawan, tetapi memang dipatasi informasinya masih dalam penyelidikan. Oh. Baik, ya silakan Bung Bukhari. Iya, Bung MTA dulu kan kalau enggak salah Kapolda sendiri pernah sangat sangat serius ya menangani kasus ini. Dia malah pernah menyebut ini mega pengkhianat. Kalau saya nggak salah ketika berada di PD ketika itu. Kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa sepertinya diwujudnya agak lambat? Padahal kalau kita lihat statement yang dia keluar hari itu, kayaknya besoknya itu semua udah diangkut orangnya. Tapi ya, tapi sampai sekarang kan belum memenuhi harapan publik terhadap transparansi kasus ini, Bung MTA. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya di sinilah pertarungan elektabilitas dan profesionalitas pihak kepolisian. Nah, ini kan pertarungan mereka. Jangan seperti kasus-kasus yang lain yang hilang dalam peredaran, yang sebenarnya itu akan berpotensi besar berimbas kepada daerah-daerah lain. Kita tidak bisa hanya melihat bahwa selesai pilkada ini, kemudian selesai di MK, kemudian selesai kasus bisa ditutupi, itu nggak bisa. Potensi-potensi pasca pilkada pasca di MK itu juga punya potensi-potensi besar akan terjadi hal-hal seperti ini. Dengan kita lihat beberapa pernyataan dari pihak pasangan yang menjadi pemohon gugatan lah seperti itu. Dari pihak mualim, kita lihat beberapa hari di media itu mereka masih belum bisa menerima, belum bisa legowo terhadap keputusan MK. Kemudian ada propaganda-propaganda bahwa ini tidak sesuai dengan UPA, bla bla bla bla bla. Ini kan hal-hal itu kan bisa berpotensi ketegangan di tingkat basis. Dan kita bisa mengukur bagaimana misalnya Kebantan yang menjadi tim ses, terutama pihak mualim. Informasi-informasi yang berpotensi kekerasan ini, yang kemudian mereka akan bisa berindikasi salah cara menanggapinya, yang berpotensi juga terulang seperti kasus Penarun ini. Dan hal ini kepolisian juga harus membuktikan keseriusan mereka agar potensi yang terjadi di Penarun itu nggak terulang pasca keputusan di MK. Nah, seperti itu. Ya, Anda melihat seberapa besar mungkin bahaya yang bisa muncul apabila kasus ini memang tidak tuntas seperti yang Bung NDA sampaikan tadi kan, bahwa kalau kita melihat ke belakang itu kasus yang tidak tuntas sering terjadi di Aceh, dan ini kan akan memunculkan kasus-kasus yang sama akan terulang kembali. Seberapa besar menurut Anda bahaya ini? Bahaya apa apabila ini tidak diungkap dan sampai ke pengadilan secara tuntas? Artinya semua pelaku yang diduga terlibat itu memang harus dikejar dan semuanya harus bertanggung jawab terhadap ini. Di proses hukum ya, Bung MT. Iya. Dan sebenarnya itu kalau kita katakan seberapa besar, itu sebenarnya sekecil apapun tindak pidana yang berpotensi besar kehilangan korban jiwa, itu sangat besar indikasi yang berbahaya terhadap masa depan Aceh. Kita lihat misalnya kasus Din Minimi yang kemudian oleh Bin turun ambil mereka itu, nggak ada proses hukum apa-apa, dan itu sebenarnya adalah menghancurkan perdamaian Aceh. Kenapa? Setiap tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan menggunakan senjata api, harus diproses secara hukum. Agar apa? Karena negara kita adalah negara hukum. Aceh adalah kawasan yang beranjak dari kondisi konflik. Nah, makanya harus jadikan hukum sebagai mahkota, agar masyarakat menjadi nyaman. Nah, kalau pengungkapan seperti ini tidak menyeluruh, maka masyarakat nggak nyaman. Dan pelaku juga, pelaku yang berpotensi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku lagi terhadap kasus-kasus seperti ini juga akan bisa nyaman. Nah, makanya kita inginkan, kita lihat misalnya pasca MK, kita bisa melihat ukuran-ukuran pasca MK, keputusan MK terhadap Pilkada Aceh ini belum aman. Belum aman, bisa jadi sampai pelantikan itu enggak aman. Karena apa? Karena supremasi hukum yang dijalankan itu setengah-setengah. Dan polisi dalam hal ini akan dipertaruhkan kredibilitas dan personalitas mereka apabila tidak mengusut secara tuntas, setuntas-tuntasnya, dan menghukum seberat-beratnya pelaku, maka yakinlah ke depan juga akan terulang hal yang sama. Ya, mungkin yang terakhir dari saya, Bung MTA, bagaimana posisi KKR sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini? Apakah akan mendorong seperti apa, Bung MTA? Ya, KKR tidak punya ranah terhadap penyelesaian kasus-kasus pasca konflik. Ya. KKR diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus sebelum perdamaian masa konflik, tetapi mempunyai tupoksi KKR, menjadi tupoksi kami sebagai KKR adalah mendorong semua pihak jangan melakukan kekerasan, terutama kekerasan bersenjata yang berpotensi munculnya korban jiwa. Ada yang korban konflik, kemudian ada korban jiwa, kemudian ada anak yatim, ada janda, dan lain sebagainya yang sama seperti masa konflik. Jadi orientasi KKR seperti itu. Sedangkan masalah pengusutan penyidikan itu ranahnya pihak aparat keamanan dan kepolisian lah. Nah, jadi fungsi KKR cuma itu. Nah, iya. Makanya kita mendorong kepada pihak kepolisian bekerjalah secara maksimal dan profesional, ungkap seluruh kasus sejelas-jelasnya. Publikasi kepada pihak masyarakat agar masyarakat mengetahui agar mereka nyaman gitu. Yeah. Kemudian kita dorong ke semua pihak, jangan gunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Jadikan hukum itu sebagai mahkota terhadap perdamaian kita. Iya. Yeah. Satu hal lagi seperti yang disampaikan oleh Pangdam, jangan munculkan gejolak ya. Iya, tepat. Baik, terima kasih Bu MTA atas waktu dan komentar Anda hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, Syedalun, itu dia tadi narasumber kita yang baru saja berbicara by phone, yaitu Wakil Ketua KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Muhammad MTA. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tetap tunggu atensi Anda, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Baik, Syedalun, kita berada di sesi akhir dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Masih bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Baik, sebagai closing statement dari Anda, Bung. Ya, kita sependapat dengan Bung Muhammad MTA tadi ya, bahwa kasus ini memang harus tuntas. Iya. Karena kan menyangkut banyak hal, misalnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Iya. Kemudian juga mengisolasi agar kasus ini tidak melebar ya. Kalau pelakunya tidak ditangkap, diadili, berarti kan bisa saja muncul pelaku-pelaku yang lain yang dan harus tahu juga dalangnya siapa begitu. Betul, Bung, ya. Betul ya. Apa motifnya ini kan ini harus diungkap ke publik ya. Sehingga ini kasus ini tidak terulang. Karena potensi konflik di Aceh ini kan tinggi kalau tidak di dengan ini dengan benar. Karena kita berharap ya mudah-mudahan pihak kepolisian serius betul dalam hal ini dan cepat selesai, saya kira itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa kelanjutannya. Bung Bukhari, terima kasih untuk komentar dan juga waktu Anda, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syedalun, demikianlah perbincangan kita di siang hari ini untuk membedah editorial harian Serambi Indonesia dengan topik penembakan di Pendarun sudah sebulan bermisteri. Terima kasih juga Syedalun untuk Anda yang sudah mencoba untuk bergabung hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu dan kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose. Fakta unik. Tahukah Anda, sebuah penelitian yang dilakukan oleh New School for Social Research menyebutkan bahwa membaca buku fiksi dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap status mental serta dapat meningkatkan kemampuan seseorang membaca pikiran orang lain. Membaca buku merupakan salah satu cara untuk menenangkan pikiran yang sedang galau. Selain itu, membaca buku juga dapat meningkatkan persepsi sosial seseorang, meningkatkan kreativitas, serta dapat meningkatkan kemampuan matematika. Membaca sangat penting untuk anak-anak, tapi membacanya harus menyenangkan. Anak-anak yang rajin membaca memiliki koleksi kosakata yang lebih banyak daripada anak yang malas membaca. Membaca buku juga dapat meningkatkan empati seseorang. Rasa empati muncul saat membaca buku secara emosional masuk dalam cerita buku yang ia baca. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa terlibat secara emosional, itulah yang disebut dengan empati. Memiliki rasa empati yang tinggi ternyata merupakan salah satu modal panjang umur. Laguna, Britana, Serami FM. Baik, Sidralon, kita awali informasi pertama. Puluhan hektar sawah yang ditanami padi di Kecamatan Sidralon, tiga pria Aceh yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Palembang, Sumatera Selatan, diringkus aparat keamanan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Sidralon dari Loksmawi diberitakan, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Medan Banda Aceh. Sidralon, kita kembali lagi ke berita daerah. Dari Sabang diberitakan, Sidralon, cuaca buruk berupa angin kencang disertai hujan yang melanda wilayah kota Sabang. Sidralon, koordinator masyarakat transparansi atau Mata Aceh, Alfian, mengatakan pengambil alihan pengelolaan dana otonomi khusus. Sidralon dari Blang Vidi diberitakan, sebagian besar pasien yang berobat di RSUD Tengku. Sidralon dari Melabu diinformasikan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sidralon, kawasan tempat pembuangan akhir TPA Gampung Banda Aceh serta pemukiman di sekitarnya saat ini membutuhkan penataan yang serius agar kawasan itu terhindar. Sidralon, awali pagi Anda dengan menyimak Serambi FM. Informasi hadir dari seluruh penjuru Aceh mulai pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari. Semua kami rangkum dalam Serambi Pagi. Sidralon, we are from Very Necessary Band. Keep tuning in only on Serambi FM 90.20. Laguna Barita Na. Cinta di mabuk. 90,2 Serambi FM. Shedalon, apakah Anda juga termasuk kategori sebagai orang yang sedang dimabuk cinta? Kalau sedang iya, maka berhati-hatilah karena cinta itu sering tidak ada logika. Loh, kok gitu Niko? Ya, emang gitu tuh. Makanya sering ada pertanyaan, kok bisa ya dengan dia? Nah gitu ya. Walaupun ada alasan lain, alasannya itu adalah karena jodoh. Baik, ada informasi penting untuk Anda dari PLN Sirelun. PT PLN Aceh kembali memberitahukan kepada seluruh pelanggan akibat terjadinya gangguan blackout atau mati lampu 6 April 2017 sehingga terjadinya pemadaman bergilir selama 3 jam. Adapun wilayah yang terkena pemadaman yaitu area Banda Aceh, Penyulang Padam, periode padam pukul 9 hingga pukul 12 WIB, Matai dan sekitarnya, Abuliatama meliputi Abuliatama, Corkeung, Kuta Baru, Asrama Haji meliputi Asrama Haji, Kantor Arsip, Lam Gugup meliputi Imasin, Jalan Cipineng, Jalan Kebun Raja, Menasapapun, Lam Gugup, Jalan Tinyak Makam sebagian, dan wilayah Loknga meliputi Lepung, Loknga, Lampu U, Long, Jalan Muhammad Tahir, Perum Lembah Hijau, Jalan Beringin Cot Masjid, Jalan AMD, Jalan Profesor Haji Muhammad Hasan, Jalan Fajar Harapan, Jalan Tanggul Penyerat, Lung Raya. Daerah Prada PLTD meliputi Panterik, Berawi, Jambutape, RSUZA, Stadion di Murtala, Prada, Kantor PLN Wilayah Aceh. Sementara untuk daerah Santan, Sirelun meliputi Desa Santan, Pagar Air, Kampung Tanjung. Untuk daerah Bakoi, yaitu Bakoi dan sekitarnya. Penyulang normal, daerah Lubu meliputi Lubu, Anek Galung, Montasi, Sibreh. Daerah Lamtemen, SKTM meliputi Lamtemen, Jalan Cuk Nyakdin, Jalan Cut Nyakdin, dan Jalan Teku Umar. Daerah Lamprit meliputi Tibang, Cirelon, Jalan Rawasakti, Jelingke, Jalan Haji Usman, Polda Aceh, Brimob Rider. Untuk wilayah Lamtemen meliputi Lamtemen, Simpang Dodi, Geci Menara, kemudian BTN Garut, Surin, Jalan Pemancar, Punge, Blangcut, dan sebagian. Juga akan ada penyulang normal di wilayah PDAM, yaitu PDAM dan sekitarnya. Berikutnya Cirelon, wilayah Matai dan sekitarnya. Kemudian juga Desa Bayu dan sekitarnya. Periode rencana pemadaman pada pukul 12 hingga pukul 15 meliputi wilayah Mibo 1, yaitu Lungbata, Batoh, Jalan Mister Muhammad Hasan. Kemudian Mibo 2, Jalan Wedana, Ajun Jempit, Mibo, Penyerat, Long Raya, Stadion Harapan Bangsa. Untuk wilayah Lampenurut meliputi Jalan Soekarno-Hatta, Sirelun, Telkomsel, Rumah Sakit Meraksa, Lampenurut, Lamreng, Lam Sayu. Dan juga untuk wilayah Pekanbada meliputi Ateng Tuha, kemudian Ujung Pancu, Lam Isik, Lam Ge, Pekanbada, Ulele. Untuk wilayah Tungkup, Sirelun, Tanjung Selamat, Berabung, Kompi Dosen Unsiah, Lamreh, Kampung Simlam Baruangan, Desa Tungkup, sebagian Perum Dosen Unsiah. Dan berikutnya wilayah TVRI meliputi TVRI, Ajun, dan Gendring. Sementara untuk wilayah Tanoh Abe meliputi Desa Tanoh Abe. Dan terakhir wilayah Ulele meliputi Kampung Jawa, Kampung Pandi, Kedah, Merduati, Lampaseh, Jalan Iskandar Muda, Blower sebagian, Dayah Baru, Dayah Tengoh, Dayah Glempang, Lam Jabat, Punge, Ulele. Demikian informasi atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih, Cirelun. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Untuk kontak center PLN, Anda bisa hubungi 123 atau telepon di 0651123. Informasi ini disampaikan oleh Humas PLN Wilayah Aceh.